Allah Al-Quran menjelaskan iblis adalah syaitan dan tauhid adalah syaitan. Waqala Jabir, dan berkata Jabir Al-Quran, At-Tawagir Tuhan. Tawagir tembut-tembut adalah para dukun. Kana yanzilu alaihim syaitan. Katalah ya, turun kepada mereka, kepada para dukun-dukun itu adalah syaitan-syaitan. Kerjasama dukun dan tukang sihir adalah dengan syaitan. Nah, maka semakin jauh ya, nah, transaksinya dengan syaitan, dengan jin, jadi dalam ukuran maka semakin kuat menjadi-jadi sihirnya. Ada, nah, salah seorang mendapatkan wasiat dari ayahnya. Nanti kalau bapak mati jangan kau buka ini ruangan itu. Padahal masuk soal ya, penasaran mati di dalamnya adalah tempat pembuatan raja-raja. Isi-isi jadi Al-Quran, ayat-ayat yang itu di dalam ya. Itu WC, ternyata ruangan itu WC. Tempat kloset aku yang buang hajat di situ kan tempat syekh. Di situ tuh. Nah, bekerjanya para Tuhan dalam melakukan sihirnya dan yang semuanya itu naudzubillah minal kufri, ya, kekufuran dan zakat. Berarti di praktek-praktek gahana yang masih banyak, bahkan kadang-kadang hal tersebut dipelajari dan dipraktikkan oleh yang katanya belajar agama. Baik. Kan dibikin Jabir Rajaan mengatakan tawakit adalah Tuhan. Para dukun yang turun kepada mereka syaitan dikuli hayin wahid. Pada setiap hai bisa bermana kabilah, bisa bermana kampung. Setiap kampung ada satu, ada setiap kabilah ada satu. Biasanya tiap daerah atau kabilah ada yang disilakan orang ngerti. Padahal dukun hati-hati, ya, orang ngerti, ya, atau kesepuhan. Maka baru kalau menjadi yang perlu dijelaskan umat ini agar mereka tahu siapa yang harus mereka bertanya kepadanya. Nah, Allah SWT merintahkan bertanya adalah hanya kepada ulama, pas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lam. Kadang ketika tidak tahu ini ulama, ini alim atau ini kahin, ini yang bisa akhirnya menyeret seseorang kepada kesesatan, kerugian dunia dan akhirat. Karena tidak lepas dari kedustaan dan kebohongan apa yang dilakukan oleh para kahin sebagaimana syaitan. Baik. Kemudian Syekh Al-Mu'alib Al-Ta'ala beristidlal tentang bab ini, bab sihir, dengan hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini keluar dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW dalam bersabda, Rasulullah SAW dalam bersabda mengingatkan kepada umatnya agar mereka waspada dan menjauhi dari perkara-perkara ini karena akan membahayakan mereka. Faqala istanibu as-sab'al muhammad, jauhilah oleh kalian, hindarilah tujuh perkara yang akan membinasakan. Maka para sahabat penasaran apa perkara yang akan membinasakan ini. Oh ya Rasulullah, mereka pun segera bertanya, ya Rasulullah, apakah tujuh perkara yang akan membinasakan manusia ini? Allah Rasulullah SAW menjawab, asyirku billah. Pertama yang akan membinasakan manusia adalah syirik dengan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah manusia, manusia amat sangat murka, marah apabila misalnya dia adalah seorang bos atau manajer punya proyek atau misalnya punya trajek kendaraan, maka bekerjalah para supir dan kondektur untuk menyerahkan PO nya. Kemudian setelah menaikkan penumpang, menurunkan penumpang dari sebuah kota ke kota yang lain, bahkan dari sebuah pulau-pulau yang lain, setelah terkumpul uang banyak, ya, hasil mobil dan kendaraan trayek ini tidak disetorkan kepada bos dan majikannya. Kira-kira bagaimana? Ya, apakah sang bos akan mengatakan, oh kamu supir dan kondektur ada hebat? Tentunya ini akan menjadi masalah besar. Nah ini ya hanya sekedar menjalankan dari trayek yang menghasilkan juga menguras tenaga dan jerih payah. Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu ya, dalam memberikan segala kepada makhluknya. Barakallahu fiik jami'an. Kalau kita diperuntukkan dari ya, kerjanya, Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu memberikan keuntungan atau memberikan berbagai macam anugerah dan kenikmatan kepada seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Ya, ketika hak yang harus dia tunaikan kepada Rabbul Alamin, dia sembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang merupakan hak Allah, dia sekutukan, selewengkan, palingkan. Maka ini merupakan dosa yang paling besar. Lalu majikan akan murka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia, ya. Dia memberikan segala kenikmatan lahiriah dan batiniah sejak dia dilahirkan dari rahim ibunya sampai dia mati, semua yang dibutuhkannya sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikannya. Maka sangat sangat besar dosa syirik yang dilakukan oleh manusia. Baik, sangat perlu dipahamkan. Umat ini akan bahaya sangat membinasakan. Pertama yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasyir dan sihir. Ini yang disahih dalam bab kita, bab majalis. Termasuk 7 perkara yang membinasakan mereka. Juga wakil dalam silat yang haram ila bil haq. Termasuk di antara 7 perkara yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang telah diharamkan pada Allah kecuali dengan haknya. Apa haknya? Seperti ayat zani yang sudah menikah berzina, ada hak untuk dibunuh. Yang membunuh ya dengan sengaja, maka juga haknya dibunuh. Al-mufariq di jamaah, yang keluar dari jamaah terletak pada penguasa, ada haknya untuk imam, untuk penguasa, untuk membunuh, karena akan menimbulkan kerusakan di muka bumi dan yang lain. Baik. Kemudian ada 7 perkara yang membinasakan adalah akul riba, makan harta riba. Riba itu perkara yang berbahaya, karena riba atau orang yang melakukan riba sama dengan menantang untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa ya menang untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan seringan-seringan dosa riba adalah seperti anak yang memperkosa atau menipu ibunya. Nauzubillah. Aklu riba, maka tadi kak, dengan pula yang membinasakan manusia adalah aklu man yatim, makan harta anak yatim. Watawali yawal zahir, dan lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Kajat. Wakatul muhsanat, al-ghafilat, al-minat, dan juga menutup wanita minat yang ghafilat berbuat zina. Ini merupakan perkara yang bisa membinasakan seseorang dan termasuk daripada kabair dosa-dosa besar. Khalifuddin rahimani wa rahimahullah jami'an. Kembali kepada syarah Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Qala, dia menjelaskan bahwasanya as-sihr lughatan, sihir secara bahasa adalah ma khafiya wa la tufasa, yang sama dan lembut sebabnya. Sihir itu sama, lembut sebabnya. Wa minhu sumia as-sihr. Wa minhu sumia as-sihr di akhirnya. Dan dari mana ini dinamakan sihr pada akhir malam, waktu sahur, waktu sahur. Dan adanya akabat di akhir malam. Kenapa? dikatakan waktu sahar di dalam ala lagi takau fi takun khafiyah, karena ya berbagai macam tindakan yang dilakukan pada akhir dari malam itu biasanya apa? Khafiyah sama. Wa kadzalika sumi ashum, demikian pula dikatakan makan di waktu ini dikatakan makan sahur, waktu sahar itu akhir malam sama. Nah, dan juga makan di akhir malam dikatakan sahur. Lima yukal di akhir dikatakan makannya di akhir malam waktu sahur. Kenapa? Lianna yang khafi yang katakan sama. Jarang yang mengetahui kecuali ya yang bangun sekitar. Sama dan yang lain. Fakullu syai'in khafi asbab mufassirah. Yang sama sebabnya yusamma sihran. Setiap perkara yang sama sebab dan lembut sebabnya dikatakan sihir. Maka sihir itu sama lembut. Dan dikatakan juga dalam sabda Nabi SAW, inna minal bayani lasir sungguh. Benar-benar ada sihir. Dari apa al-bayan? Kalau orang itu pandai bersilat lidah. Nah di situ kadang bisa menyihir. Nah terhadap audien terpukau dengan gaya bicara dan tersihir, pokoknya udah senang aja kesem-kesem ya. Tidak peduli apakah dia melakukan kesalahan ataukah ya melakukan kebaikan, pokoknya semuanya baik walaupun salah. Nah, ini hati-hati, jangan tertipu dengan gaya bicaranya, apalagi sudah dielus-elus biasanya belakangnya lembut, ini berbahaya, tersihir. Nah, kadang-kadang sadar sudah kena gebuk atau kena stegi baru hadari khalilin rahimani wa rahmatullahi ya. Nah, sihir itu lembut sama, maka harus waspada, kadang-kadang kejebak, terjebak awal dan terpukau, ini model yang tersihir. Nah, wa amma fi syar'i, adapun sihir dalam istilah syar'i, fa innahu yang qasimu ila terdai pada dua bagian. Al-awwal yang pertama dalam istilah syar'i sihir adalah pertama ruqad wa ruqyah. Ruqyah, ruqyah, bacaan-bacaan. Ayat qiraat wa talasib atau bacaan-bacaan mantra-mantra. Wa talasib jimat-jimat. Yang ia tawassul biha sahir ila istikhdam syair, tukang sihir dengan mantra-mantra tersebut atau dengan jimat-jimat tersebut dia menjadikan wasilah untuk menggunakan bantuan syaitan-syaitan, untuk menggunakan bantuan syaitan-syaitan tadi fima yuridu bihi darar rasul, pada apa yang dia inginkan untuk menimbulkan kemudaratan kepada yang disihir. Maka kadang-kadang memakai bubul macam-macam ada ikatan-ikatan dari kain yang hitam misalnya, dalamnya dikasih misalnya paku, kemudian minyak ini ada tulisan, macam-macam boleh letakkan sumur orang atau depan rumah orang, depan toko orang. Nah, itu permainan sihir. Lakin qala Allah Ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma mudharina bihi min ahadin illa bi idznillah." Dan tidaklah mereka pun bisa memberikan kemudharatan dengannya kepada seseorang atau dari seseorang kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir tidak akan memberikan kemudharatan sedikit. Maka harus yakin kepada Allah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini yang pertama. Model sihir dari istilah syariah yang biasa dilakukan oleh tukang sihir, pakai buhul-buhul, berdikatan, pakai mantra-mantra, capek-capek, pakai jimat yang dia gunakan untuk memakai syaitan atau memanggil syaitan, meminta bantuan kepada syaitan-syaitan agar bisa menimpakan kemudaratan kepada orang yang disihir. santet. Nah. Baik, namun tadi ingatkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tukang sihir tidak bisa memberikan kemudharatan sedikit pun ya dari seseorang atau kepada seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita berlindung kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, doa pagi, sore atau doa bidat. Qul a'udzu billahi min syarril nas dan juga doa-doa yang lain yang diajarkan dalam syariat yang mulia. Kemudian yang kedua, macam dari sihir adalah adwiyatun aqaqir. Model sihir tapi dengan menggunakan obat atau aqaqir itu narkoba. Kan itu bisa fly. Wah, yang kena narkoba, nah bisa fly, bisa membuat orang barakallahu fikum jami'an. Aneh-aneh gayanya, penampilannya, yang mana obat tersebut dan narkoba itu tu'athir ala badan masyhur wa akli, berpengaruh terhadap fisik badan ya, yang tersihir tersebut dengan obat-obatan dan juga akalnya, wa iradati wa maili, bawanya, kecondongannya. Nah, fatajidu ya tasarian saribu wayamin, kadang-kadang kau mendapati orang yang tersihir dengan model tadi, obat-obat atau narkoba, engkau dapati dia tidak apa, ya, normal. Yang sorib pergi sebawanya, apa? Wayamin, condong ke sana ke sini. Wa min sam'ihi bisarfi wal aqli, dan dia yang dinamakan menurut mereka itu bisarfi wal aqli, sarf wal aqli, seperti kena sihir, sihir pengasih ya. Jadi mencintai sesuatu yang dia tidak sukai, jadi menyukai sesuatu yang tidak dia sukai, atau sebaliknya menjadikan benci kepada yang dia sukai. Istrinya jadi benci saja. Nah, sementara ya, nah perempuan lain dia kayaknya wah ini bidadari terus ya. Kelihatannya enggak hanya kejar-kejar. Nah, ini model sihir jadi. Qul ja'alna al-insana ya'tifu 'ala zawjatihi. Maka mereka menjadikan seseorang ya'tifu 'ala zawjatihi, benci tidak suka kepada istrinya. Oh, imra'ati ukhra, atau kepada wanita lain. Senang kepada wanita lain, benci kepada istrinya sendiri. Sebaliknya. Nah. Hatta yakuna kal bahimah takuduhu kama tasya. Sehingga si laki-laki ini ya. Nah, atau yang tersihir itu seperti binatang. Ya, binatang yang di nah tarik kemana saja dia suka. Nah, ini yang kepelet ya, kepelet. Wah, sudah pokoknya dioprek katanya. Ya, jadi yang ngoprak-ngoprak itu sihir bahaya, merusak iman dan bisa membatalkan keislaman. Pengasih, nah, ini permainan setan. Penglaris juga permainan setan. Tidak jauh dari sihir. Dan dunia pasar atau dunia perdagangan tidak jauh dari dua perkara. Kalau enggak terjatuh kepada kemusyrikan-kemusyrikan dengan model ini, atau yang kedua terjatuh kepada dosa besar itu pintu-pintu riba. Akhirnya cari bank yang baik, bank yang baik. Nah, terima kasih bang, tinggal pijit bang. Nah, keluar berapa saja yang diminta. Ada kemudian ada krut bang krut. Nah, perkara riba tidak barokah. Kan dibedit rahimani wa rahimah. Ini istilah kedua dari sihir dengan menggunakan dari adiyah obat-obatan ternak oba. Wasarfu bil aqsi an dalika atab dengan syarat, kalau atab menjadikan cinta yang tidak dia sukai, kalau syarat yang menjadikan suka yang dia benci, ya, kalau atab menjadikan benci yang dia sukai. Nah ini kadang-kadang ya Ya, jadi musuh dengan istri atau dengan anak, terus dengan yang temannya, teman sahabat pun jadi nggak suka dan seterusnya. Kalau gede ini perbuatan sihir. Ayo adzir ibadil masyur, maka kadang berpengaruh terhadap badan orang yang disihir fisik, pada yang disihir bi'ad'a'bi'id'a'bihi syai'an fasyai'an, dengan karena pengaruh tersebut, ya kurang sadar, jadi kurang tidur, misalnya banyak menghayal, akhirnya ya timbul kesedihan, timbul kebencian, macam-macam, tidak bisa tidur. Maka berpengaruh terhadap fisik orang yang disihir tadi, ya, orang yang disihir itu, maka dengan melemahnya sedikit-sedikit badan, si masyhur yang tersihir hatta yang sampai binasa. Wafi aklihi, wafi tasawuri, juga dalam bayangannya, bian yatakhayalat asya, dia menghayalkan sesuatu, ala khilafi mahirari. Ya, kebalikannya, melihat apa toko itu, misalnya apa, sudah tidak kelihatan toko lagi misalnya, kayak hutan aja, tidak lewat, kelihatannya hutan. Ala khilafi ma'anahi. Tidak sebagaimana hakikatnya, realnya dibuat menghayal. Ini apa? Bayangannya misalnya apa? Ular. Padahal apa? Tongkat kayu, ular bayangannya. Benar-benar saya. Baik. Di anjan khayal asya ala khilafi ma'anahi. Sebagaimana kisah tentang surah sihir pada zaman Fir'aun. Itu tali-tali dibayangkan menjadi apa? Ular. Maka Allah Subhanahu wa taala balas mekar-mekar vaksin itu dengan memerintahkan kepada musuh untuk melemparkan tongkat-tongkat itu. Wah, kelihatan besar. Tidak bisa sihir melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa bi aqlihi. Nah, kadang khayalan itu ada pada akalnya, farubama yasiru ilal junun, bila bisa jadi. Nah, dengan dibuat menghayal yang jauh, nah, tidak sebagaimana realnya, nyatanya melihat sesuatu, memandang sesuatu, nah, boleh jadi bisa mengantarkan terhadap akal dia itu kepada apa? Ilal junun, sampai kepada tingkatan gila, waliyadzubillah, gila, disihir, disantet. Kenapa ya? Terus disakiti dengan cara sihir tadi, kerja sama dengan syaitan, ya. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Siapa syaitan dari kalangan manusia? Itu para tukang sihir dari kalangan kumbal, para dukun yang bekerja sama dengan syaitan. Maka dikatakan wali-wali syaitan, waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan asihru kisman, sihir ada dua macam, ada yang syirik, ya. Nah, tentunya yang mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang sifatnya kuduhan, menimbulkan permusuhan. Insyaallah pembahasan berikutnya kita lanjutkan. Yaumul qadim billah. Tabarakallahu wa ta'ala. Shallallahu alaihi wa sallam.